بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد. الثاني yang kedua، syarat yang kedua yang merupakan syarat wajibnya zakat pada emas dan perak yang dimiliki. Baqiyatus syurutil 'ammati allati sabaqat. Baqiyatus syurut, syarat-syarat yang tersisa yang merupakan al-syurut al-'ammah, syarat-syarat umum. Allati sabaqat, yang telah lewat. Ya. Fi man tajibu 'alaihi zakatu, pada persyaratan orang yang terkena kewajiban zakat. Wahya, yaitu al-islamu, keislaman. Ya, ini yang terkena kewajiban zakat hanya muslim, orang kafir tidak. Wal-hurriyatu, orang yang terkena kewajiban zakat adalah orang yang merdeka, budak tidak terkena kewajiban zakat. Wal-mulku tammu, kepemilikan secara sempurna, secara utuh. Ya. Dan ini sudah dijelaskan ya. Sebagaimana telah lewat, ini hanya pengulangan. Wa hawalanul haul. Wa hawalanul hauli, dan telah melewati periode setahun. Telah melewati periode setahun nisab itu tanpa berkurang. Waqad sabaqal kalamu 'alaiha, waqad sabaqal kalamu 'alaiha, dan sungguh telah lewat pembahasan atas syarat-syarat yang bersifat umum itu. Tidak perlu diulangi lagi, ya. Kemudian al-mas'alatu rabi'atu, masalah yang keempat. Fi dhammi ahadihima al-dhahab wal-fiddati ila al-akhari, tentang dham, penggabungan. Dham itu artinya penggabungan. Ya, ahadihima, penggabungan salah satu dari keduanya, yaitu emas dan perak. Ila al-akhar, kepada yang lainnya, dengan yang lainnya, penggabungan satu dengan yang lainnya dalam perhitungan nisab. Yakni apakah emas yang dimiliki oleh seseorang digabung dengan perak yang dimilikinya, kemudian dijumlah gramnya berapa gitu untuk mencapai nisab, atau terpisah, emas hanya dengan emas, perak hanya dengan perak, emas dan perak tidak digabung, masing-masing ya, sendiri-sendiri. La yudammu ahaduhuma ila al-akhari, tidak digabungkan salah satu dari keduanya kepada yang lain. Jadi emas dan perak itu tidak digabungkan, tidak digabungkan. Fi ikmalin nisabi, dalam menyempurnakan nisab. Alal qawli rajih, menurut pendapat yang terkuat. Ya, misalkan punya emas, nisabnya emas berapa? Berapa nisabnya emas? Sahibun Nador, kacamata Sinjai ya. Berapa? Berapa nisabnya emas? Berapa gram? Apa Makassar? Makassar, nah, ha? Berapa nisabnya? Kok tanya temannya? Berapa? Ah, Makassariun. Makassariun semuanya. Berapa? Nisab emas berapa? Mana ini? Coba Makassar berdiri semua coba. Makassariun berdiri semua. Selain hilal. Selain hilal. Semuanya berdiri yang lain. Mana Makassariun? Dan ada yang ijlis. Yang kecil-kecil maksudnya. Nah. Ah, berapa? Nisab emas berapa? Anda tanya satu-satu jumlahnya berapa ini? Nisab emas berapa? Berapa gram? Nisab emas berapa gram? Lihat kitabnya enggak apa-apa. Lihat. Ah, antum aja. Ah, berapa? 85 kilogram. Ya. Berapa? 85 kilogram atau 80 kilogram? Tadi kayaknya mantap, kenapa tiba-tiba 85 kilogram? Apa yang antum hafalkan? Kayak orang berzikir. Berapa? Delapan puluh lima. Apa? Kilogram? Bingung deh. Berapa? 85 gram. Betul, gram. Bukan kilogram. Baik, jelas. Nah, 85 gram ya. Misalkan sudah punya emas 80 gram. Kan tinggal sedikit itu. Tinggal 5 gram. Gitu. Tapi dia punya perak yang banyak. Nah, apakah peraknya ini digabung untuk menggenapkan kekurangan itu sehingga nisab emasnya tercapai? Jawabannya menurut pendapat yang terkuat, tidak. Berarti emasnya yang 80 gram itu tidak terkena zakat. Tidak mencapai nisab. Meskipun dia punya perak banyak. Baik. Peraknya sendiri, kalau ditimbang ada 595 gram, mencapai nisab. Terkena zakat. Jika sudah melewati setahun, nanti keluar zakat. Andaikan emasnya hanya 590 gram, peraknya 590 gram, peraknya hanya segitu, dia punya emas sekian gram, apakah ini diambil untuk menggenapkan yang peraknya? Tidak, tetap tidak, begitu ya. Jadi emas tersendiri, perak tersendiri, begitu maksudnya. Nah, li'annahuma jinsani mukhtalifan, karena keduanya merupakan jenis yang berbeda. Falam yudamma ahaduhuma ilal akhari, maka tidak digabungkan salah satu dari keduanya kepada yang lain. Kal ibili, seperti halnya onta, wal bakari sapi, was syairi gandum syair, wal kumh gandum kumh. Masing-masing onta tidak digabung dengan sapi. Ya, begitu. Gandum syair tidak digabung dengan kumh, begitu. Kurma tidak digabung dengan gandum, ya, masing-masing. Kurma tidak digabung dengan yang lainnya, begitu. Ya, ma'annal maqsuda minha wahid. Padahal tujuan darinya sama, satu tujuan. Nah, wa huwa tanmiyatu Dan itu tujuan dari harta-harta itu satu, nah, yakni tujuan dari dikeluarkannya zakat dari harta itu maksudnya sama, yaitu at-tanmiyatu untuk pertumbuhan, perkembangan pada fil ibili wal baqari, pada unta dan sapi, ya, wal qut fi syairi wal qabh. Jadi jika ditinjau dari tujuan, maksud al-maksud yang menjadi tujuan dari harta-harta itu, tujuan memelihara, ya. Apa tujuan memelihara unta dan sapi? Apa maksud tujuan memelihara unta dan sapi? At-tanmiyah, tujuannya untuk mengembangbiakkan gitu. Apa tujuan dari menyimpan gandum syair dan gandum qamh al-qut sebagai makanan pokok? Nah, ini. Jadi jika ditinjau dari segi tujuan memelihara unta dan sapi, tujuannya sama, yaitu at-tanmiyah, untuk mengembangbiakkannya. Toh meskipun tujuannya sama, tapi tidak digabungkan dalam perhitungan nisab. Tujuan menyimpan gandum syair dan qamh, tujuannya sama, yaitu al-qut. Qut itu makanan pokok, sebagai makanan pokok sehari-hari. Tujuannya sama, tapi beda jenis. Satu gandum syair, satu gandum qamh, maka tidak digabung dalam perhitungan nisab. Ini maksudnya. Ma'annal maqsuda minha wahidun. Ya, padahal maksud dari harta-harta itu memiliki harta-harta itu sama, yaitu wahwat tanmiyatu fil ibli wal bakar, untuk mengembangbiakkan pada unta dan sapi, wal qutu fis syairi wal qamh, dan sebagai makanan primer sehari-hari pada gandum syair dan gandum qamh. Meskipun tujuan sama, tapi jenis berbeda, maka tidak digabungkan dalam perhitungan nisab. Wali qawli sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa laysa fi ma duna khamsi awaqin sadaqah. Ya. Tidak ada zakat pada perak yang kurang dari 5 awaq. 5 apa? 5 ons. Ya, masih ingat hadis ini? Ya. Hadith ini tentang perak. Pada in hadith muttafaq alaih pada riwayat al-Bukhari, wa laysa fi maduna khamsi awaqin min al-wariq sadaqah. Naam. Artinya apa? Makna hadis ini menunjukkan bahwa jika seseorang memiliki perak kurang dari 5 ons, yaitu berapa? 5 ons yang setara dengan apa? 200 kalau dirham, 200 dirham. Nah, yaitu 140 mithqal, yaitu berapa? 595 gram. Nah, itu 5 onsnya. Jadi kurang dari itu, kurang dari nisab, maka tidak ada zakatnya. Artinya meskipun punya emas, tetapi peraknya sendiri tidak sampai 5 ons, tidak mencapai nisab meskipun punya emas. Kan begitu maksud hadis. Nah, berarti kan tidak digabung. Wa yalzamu min al-qawli bi dhammi ahadihima ila al-akhari, dan konsekuensi dari pendapat yang mengatakan digabungkan salah satunya kepada yang lain, emasnya digabung dengan peraknya, ya, fi ikmalin nisab, dalam menyempurnakan nisab, wujubu az-zakati fi aqalli min wujubu zakati fi aqalla min khamsi awakil min al-fiddah. Konsekuensinya adalah wajibnya zakat fi aqalla min khamsi awaq, pada ya perak yang kurang dari 5 ons. Dan ini bertentangan dengan hadis, karena hadis mengatakan tidak ada zakat pada perak yang kurang dari 5 ons. Jika dibolehkan digabung dengan emas untuk menyempurnakan nisabnya, ya, berarti jika seseorang punya perak kurang dari 5 ons tetapi bisa digabung dengan emas yang dimilikinya, ya, sehingga mencapai nisab dengan penggabungan itu, berarti perak yang jumlahnya kurang dari 5 ons terkena zakat. Padahal Nabi mengatakan tidak ada zakat pada perak yang kurang dari 5 ons. Nah, konsekuensi itu menunjukkan salahnya pendapat tersebut. Tayyib, yalzamu min qawli bidhammi ahadihima ila al-akhari fi ikmali nisabi wujubuz zakati fi aqalla min khamsi awaqin min al-fiddati idza kana indahu ma yukammilu bihi min al-dhahab. Nah, konsekuensi dari pendapat dibolehkannya menggabungkan salah satu dari yang dengan yang lainnya dalam penentuan nisab, wajibnya zakat pada perak yang kurang dari 5 ons apabila dia memiliki emas yang bisa menyempurnakan nisab perak itu. Ini berarti kok kontradiktif dengan hadis. Nah, oleh karena itu pendapat itu lemah. Wa yashmalul hadithu, hadith tersebut meliputi ma idza kana indahu min adh-dhahabi ma yukammilu bihi khamsa awaq awla. Hadith tersebut meliputi keadaan apabila dia memiliki emas yang dengan emas itu dia bisa menyempurnakan 5 ons perak yang dimilikinya atau tidak memilikinya. Hadisnya ya umum meliputi itu semua. Baik. Ini menunjukkan tidak digabungkan. Ketika Nabi mengatakan laisa fi maduna khamsi awaqin sadaqah, tidak ada zakat pada perak yang kurang dari 5 ons, artinya apa? Hadis itu meliputi orang yang punya perak kurang dari 5 ons dan tidak punya emas. Meliputi juga orang yang punya perak kurang dari 5 ons dan punya emas. Tidak peduli dia punya emas berapa, yang jelas perak yang dimilikinya kurang dari 5 ons, tidak ada zakatnya. Nah, yang menunjukkan tidak digabungkan. Wa ala hadza, berdasarkan hal ini, idza kana indahu 10 dananir wa 100 dirham, apabila dia memiliki 10 dinar dan 100 dirham, ya, fala zakata alaih, maka tidak ada zakat atasnya. Ya, karena tidak digabungkan. 10 dinar itu tidak digabungkan dengan 100 dirham itu, sehingga menggenapkan yang dirham jadi 200 dirham atau yang dinar menjadi 20 dinar, tidak. Fala zakat alaih, maka tidak ada zakatnya. Lianna adh-dhahaba, karena sesungguhnya emas itu yuzakka wahdahu, dikeluarkan zakatnya secara tersendiri. Wa kadzalikal fiddatu, begitu pula peraknya. Baik. Al-mas'alatul khamisatu, masalah kelima. Fi zakatil huli, tentang zakat perhiasan. Zakat perhiasan emas atau perhiasan perak yang dimiliki. Apakah perhiasan yang dimiliki yang terbuat dari emas atau perak itu terkena zakat atau tidak? La khilafa baina ahli al-ilmi, tidak ada khilaf, perbedaan pendapat di kalangan ahli al-ilm fi wujubiz zakati, tentang wajibnya zakat fil huliyil mu'addi, pada perhiasan al-mu'ad yang disiapkan lil iddikhari, untuk disimpan, ya, untuk disimpan sebagai harta, wal kira'i, dan untuk disewakan. Jadi perhiasan emas dan perak yang dimiliki seseorang tujuannya untuk disimpan sebagai harta, itu, ya, sewaktu-waktu ya dibutuhkan bisa dimanfaatkan. Nah, atau untuk al-kira, yaitu disewakan, disewakan sehingga bisa dapat bayaran sewanya, bisa menghasilkan, disewakan. Maka itu tidak ada perbedaan pendapat bahwa itu ada zakatnya. Wa fil huliyil muharrami, dan tentang pada perhiasan yang haram, itu juga disepakati bahwa perhiasan yang haram ada zakatnya. Apa maksudnya perhiasan yang haram? Contohnya, karajuli yattakhidhu khataman min dhahab. Ya, seperti seorang pria, ya, memiliki cincin yang terbuat dari emas. Cincinnya cincin emas. Nah, itu haram. Ya. Karena cincin emas, ya, diharamkan bagi laki-laki, halal bagi wanita. Nah, awil mar'ah, awil mar'ati tattakhidhu huliyan, atau seorang wanita dia mengambil perhiasan, ya, memiliki perhiasan, suni'a ala surati hayawanin, perhiasan itu dibuat dalam bentuk hewan. Jadi bentuknya bentuk hewan. Perhiasannya, ya, bentuk apa? Misalkan, ya, bentuk burung misalkan gitu. Bentuk burung, seekor burung lengkap dengan kepalanya dan semisal itu. Nah, atau fihi suratu hayawan, atau pada perhiasannya itu ada gambar hewannya. Artinya secara utuh semuanya perhiasan itu bukan semuanya memang terbentuk, bukan semuanya terbentuk hewan, tapi di situ ada bentuk gambar hewan di situ di perhiasannya. Nah, bagian tengahnya misalkan, atau bagian atasnya misalkan ada gambar hewannya lengkap dengan kepalanya. Nah, ya, karena gambar makhluk bernyawa haram. Tayyib. Ammal huliyul mu'addu lil isti'malil mubahi wal 'ariyati, adapun perhiasan yang disiapkan untuk dipakai, ya, dengan pemakaian yang dibolehkan pada wanita, misalkan punya perhiasan emas atau perak sebagai anting, sebagai gelang, gitu ya, dan semisalnya laki-laki punya cincin perak misalkan, mubah. Nah, wal ariyah, untuk dipinjamkan, untuk di dipinjamkan kepada orang yang butuh. Nah, fasahihu min qawlai ahli al-ilmi, maka yang benar dari dua pendapat ahli al-ilm, wujubuz zakati fi, wajibnya zakat pada perhiasan itu. Jadi anak ulangi kembali, dirinci menjadi dua tentang perhiasan emas dan perak. Yang pertama, yang disepakati terkena zakat jika mencapai nisab, terpenuhi syarat-syarat yang sudah dipelajari sebelumnya ya, tercapai nisab dan syarat-syarat yang lainnya, disepakati bahwa ada zakatnya, yaitu apabila perhiasan emas dan perak itu untuk disimpan sebagai harta atau untuk disewakan. Ya, yang bisa menghasilkan, disewakan berarti bisa menghasilkan. Nah, begitu pula apabila perhiasan yang dimiliki itu sifatnya haram. Laki-laki punya cincin emas. Nah, emas diharamkan bagi laki-laki. Wanita punya cincin ataukah anting ataukah kalung, ya, misalnya. Tapi bentuknya bentuk hewan, makhluk bernyawa lengkap dengan kepalanya. Kalau kepalanya dihilangkan enggak masalah. Nah, atau ada padanya bentuk hewannya, bukan semuanya berbentuk hewan, tapi ada sebagian dari perhiasan itu yang berbentuk hewan lengkap dengan kepalanya. Nah, berarti kan haram. Nah, ini disepakati ada zakatnya jika terpenuhi syarat-syaratnya. Yang kedua, perhiasan yang dimiliki untuk penggunaan yang dibolehkan, ya, dan untuk dipinjamkan atau untuk dipinjamkan ke orang yang ingin meminjamnya. Nah, seorang punya cincin perak, laki-laki punya cincin perak, wanita punya, ya, perhiasan anting dan semisalnya dari emas atau perak, ya, dan tidak ada di situ gambar makhluk bernyawa, ya, boleh digunakan, ya, tidak ada perkara yang haram. Nah, karena tidak ada gambar makhluk bernyawanya, tidak ada bentuk makhluk bernyawanya. Nah, gitu ya. Atau sudah dihilangkan kepalanya, dipotong kepalanya, hilang kepalanya. Nah, ya, berarti kan sudah boleh. Dan jadi rusak perhiasannya tadi. Ya, apa-apa, dimodel lagi, yang penting hilangkan kepalanya. Tayyib. Nah, ini diperselisihkan. Apakah ada zakatnya atau tidak? Nah, jadi kaum wanita yang biasa pakai anting, cincin, ya, kalung dan semisalnya ini tadi, emas atau perak, itu ada zakatnya apa enggak? Diperselisihkan. Yang benar ada zakatnya. Ada yang mengatakan tidak ada zakatnya, tapi yang benar ada zakatnya. Apa dalilnya bahwa ada zakatnya? Wa dzalika lima yali, hal itu berdasarkan dalil-dalil berikut. Al-awwal, yang pertama, umumun nususil waridati, keumuman makna nas-nas, dalil-dalil yang datang, fi wujubiz zakati, tentang wajibnya zakat, fi dhahabi wal fiddah, ya, pada emas dan perak. Wa hadzal umumu, dan keumuman makna dalil-dalil ini, yashmalul huliyya wa ghairah, meliputi perhiasan, ya, dan selainnya. Jadi nas-nas yang kita lewati tentang wajibnya zakat pada emas dan perak itu mencakup pula perhiasan, mencakup perhiasan yang dipakai dan yang lainnya. Jadi semuanya masuk. Nah, dalil yang kedua, ma rawahu ahlus sunan, yang diriwayatkan oleh ahlus sunan, ya, para penulis sunan. Nah, Sunan Abi Dawud dan yang lainnya. Baik. An Amr ibn Shu'aib, dari Amr bin Shu'aib, an abihi, dari ayahnya, an jaddihi, dari kakeknya. Kakeknya adalah Abdullah bin Amr ibn al-As. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. anna imra'atan, sesungguhnya ada seorang wanita, atat ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa ma'aha ibnatun, dan bersama wanita itu, bersama dia ibnatun laha. Wa ma'aha, bersamanya ibnatun laha, putrinya. Bersama wanita itu ada putrinya, anak perempuannya. Wa fi yadi ibnatiha, dan di tangan putrinya masakatani, ada dua gelang, ghalidatani, yang tebal. Di tangan putrinya itu ada dua gelang yang tebal, min zahabin, yang terbuat dari emas. Ya, faqal, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepadanya, pada wanita itu, atu'addina zakata hadha, atu'addina zakata hadha, apakah anda membayarkan zakat perhiasan ini, gelang ini? Qalat, kata wanita itu, la, tidak. Jawaban dia tidak. Qal, kata Nabi alaihi salatu wasallam, ayasurruki, apakah menggembirakanmu, an yusawwirakillahu bihima, an yusawwirakillahu bihima, bahwa Allah akan mengenakan, ya, memakaikan padamu dengan sebab dua gelang yang tidak ditunaikan zakatnya itu, siwaraini min nar, dua gelang api dari neraka pada hari kiamat nanti sebagai balasannya. Apakah kamu senang dengan sebab dua gelang emas itu yang kau tidak bayarkan zakatnya, Allah memakaikan padamu dua gelang api dari neraka di hari kiamat nanti? Itu kata Nabi kepadanya. Ya. Fakhola'athuma, diberi kalimat seperti itu, fakhola'athuma, maka wanita itu melepas gelang itu. Ya, dia lepas. Wa alqathuma ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia melemparkan kedua gelang itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diserahkan. Takut dia dengan resikonya. Tayyib. Hadal hadithu, hadith ini nassun fil mawdu', merupakan nas dalam topik pembahasan kita, yaitu merupakan dalil langsung tentang wajibnya zakat perhiasan emas. Ya. Dan hadis ini derajatnya hasan. Hadis ini derajatnya hasan. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Tayyib, hadisnya berderajat hasan. Dinilai hasan oleh Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram, juga oleh Al-Albani dalam Irwa'ul Qalil. Dinilai berdasarkan hasan oleh Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram dan Al-Albani dalam Irwa'ul Qalil. Tayyib. Rantai sanad Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi, dari ayahnya, dari kakeknya, ini derajatnya hasan. Asalkan sanad di bawah Amr, rawi-rawi di bawah Amr itu diterima hadisnya, maka ini mesti berderajat hasan, karena Amr bin Shu'aib an Abiyan jaddi, derajat hadisnya hasan. Baik. Kemudian walahu syahidun fi sahih wa ghairih, dan hadis ini memiliki syahid, memiliki penguat berupa hadis yang semakna. punya penguat berupa hadis lain yang semakna dengan hadis ini, fi sahih, dalam as-sahih, dan yang lainnya. Naam. Yang terakhir, al-thalith, wali, dalil yang ketiga, wali anna hadzal qawla ahwatu. Wali anna hadzal qawla ahwatu. Dan dikarenakan pendapat ini yang mewajibkan adanya zakat pada perhiasan emas dan perak yang dimiliki untuk dimiliki dengan tujuan untuk dipakai, untuk berhias, ya, atau untuk dipinjamkan, pendapat ini lebih hati-hati. Wa abra'u lidzimmati, dan lebih membebaskan seseorang dari tanggung jawab di akhirat nanti. Ya, abra'u lidzimmah, lebih membebaskan seseorang dari tanggung jawab di hadapan Allah di akhirat nanti. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Da' ma yaribuk, tinggalkanlah apa yang bermanfaat bagimu, ila tinggalkanlah apa yang meragukanmu. Fuan, ana lagi safar. Baik, tinggalkanlah apa yang meragukanmu, ila ma la yaribuk, kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Tinggalkan apa yang meragukan dirimu, ya, menuju sesuatu yang tidak meragukanmu. Yang meragukan di sini adalah jangan-jangan, ya, masalah ini, ya, ada zakatnya atau tidak. Kalau mau mengatakan tidak ada zakatnya, jangan-jangan terkena zakat gitu. Jadi ragu kalau tidak ada zakatnya. Maka tinggalkan keraguan bahwa tidak ada zakatnya, ila ma la yaribuk, ke pendapat perkara yang tidak meragukan, yaitu ada zakatnya. Daripada nanti di akhirat, ya, dimintai pertanggungjawaban kenapa tidak dikeluarkan zakatnya. Nah, ya, daripada ragu-ragu, mantapkan saja dengan bayarkan zakatnya. Begitu, ya. Barakallahu fikum. تفضلوا جزاكم الله خيرا سبحانه وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك